sedih sangar dan sadis. Mukamu asem jadi tambah seram, mulutmu pedas, bicaramu keras. Kau selingkuhi aku, kau robek-robek hatiku. Pengkhianat cinta. Hei, ada kadal kegatelan. Hei, ada kadal kegatelan. Keturunan buaya. Waktu kamu masih cinta, tutur bahasamu manis. Waktu kamu masih sayang, selalu hangat dan romantis. Kini engkau telah bosan, tampak acuh dan sinis. Kini semua telah berubah, jadi sangar dan sadis. Ada kadal, ada kadal.